وقال تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asmaul Husna, dan yang kita akan bahas adalah tema Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Berkata pengarang kitab kita Syekh Abdul Razak Hafizahullah, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Ada tiga nama Allah, semuanya terambil daripada kata-kata Qudrah, yang artinya adalah kekuasaan. Ialah Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Tiga nama Allah Jalla wa'ala. Wa jami'u hadhil asma' waradat fil Qur'an. Semua nama ini, Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir, terdapat dalam Qur'an. Wa aktharuha wurudan Al-Qadir. Yang paling banyak nama yang selalu berulang-ulang adalah nama Allah Al-Qadir. Thummal Qadir, kemudian setelahnya Al-Qadir, Thummal Muqtadir, kemudian Al-Muqtadir. Allah berfirman, Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu, Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Innahu kana aliman qadirah. Dialah Tuhan yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa huwa qul, katakan Muhammad, huwal qadiru, dialah Tuhan yang Maha Kuasa, an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum, untuk menimpakan atas kalian azab dari atas kalian. Azab dari atas bisa berupa hujan, membuat banjir, ya, satu negeri, bisa berupa halilintar, bisa berupa angin puting beliung, angin topan, dan semacamnya. Allah kuasa mendatangkan azab dari atas kalian. Ya, batu-batu dari langit, sebagaimana Allah timpakan kepada kaum Lut. Aw min tahti arjulikum, dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa pula mendatangkan azab dari bawah kaki kalian, berupa tanah longsor, likuifaksi, masuk ke dalam perut bumi. Azab, ya, sebagaimana Allah binasakan Qarun dari bawah, Allah tenggelamkan ke dalam perut bumi, sebagaimana Allah binasakan, ya, Fir'aun dengan air banjir, dengan air laut. Aw yalbisakum syi'an, dan dia juga lah Tuhan yang Maha Kuasa untuk menimpakan atas kalian syia'an, perpecah belahan, sehingga berkelompok-kelompok, bersekti-sekti, dan itu adalah azab dari Allah SWT. Jadi azab ada yang sifatnya adalah di luar, yakni kehendak manusia, di luar pilihan mereka, itu azab berupa bencana alam. Ada azab yang disebabkan karena tangan manusia, pilihan manusia, berupa perpecahan, perselisihan. Aw yalbisakum syi'an, Allah pakaikan pada kalian pakaian tercerai berai. Ya, sebagaimana disebutkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengenai perpecahan umat, itu azab. Dampaknya adalah wa yadhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Allah timpakan kepada kalian azab dari sebagian lainnya. Itu peperangan, sebagian dihabisi, dibinasakan, dilukai, dibunuh oleh sebagian lain. Ini azab dari Allah Subhanahu wa taala semua. Inilah nama Allah Al-Qadir. Kemudian nama Allah Al-Muqtadir termuat dalam firman yang berbunyi dalam surah Al-Kahfi ayat 45, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Adalah Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Naam. وجميعها تدل على ثبوت القدرة صفة لله وأنه سبحانه كامل القدرة فبقدرته أوجد الموجودات وبقدرته دبرها وبقدرته سواها وأحكمها وبقدرته يحيي ويميت ويبعث العباد للجزاء wa yujazi al-muhsina bi ihsanihi wal musii'a bi isaatihi alladhi idza arada shay'an qala lahu kun fayakun wa bi qudratihi yuqallibul quluba wa yusarrifuha ala ma yasha'u wa yurid wa yahdi man yasha' wa yudillu man yasha' wa yaj'alul mu'mina mu'minan wal kafira kafiran wal birra birran wal barra barran wal fajira fajira wa jami'uha. Semua nama Allah ini al-qadir, al-qadir, al-muqtadir, tadullu ala thubutil qudrati sifatan lillah, menunjukkan adanya sifat kuasa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu subhanahu kamil qudrah, dialah Allah yang sempurna kekuasaannya. Fabi qudratihi awjadal mawjudat, dengan kekuasaannya inilah dia mengadakan segala yang ada. Wabi qudratihi dabbaraha, dengan kekuasaan pula dia mengatur segala yang ada dari makhluknya. Wabi qudratihi sawaha wa ahkamaha, dengan kekuasaannya Allah menyempurnakan penciptaan makhluk dengan sebaik-baik penciptaan. Wabi qudratihi yuhyi wa yumit, dengan kekuasaannya pula lah dia menghidupkan dan mematikan. Wa yab'atsul ibada lil jazaa, dengan kekuasaan pula dia akan membangkitkan hamba-hamba kelak untuk menerima balasan atas apa yang mereka perbuat, baik atau buruk. Wa yujazil muhsina bi ihsanih, dengan kekuasaannya lah dia memberi balasan bagi orang-orang berbuat ihsan dengan kebaikan. Wal musii'a bi isaatih, sebaliknya dia akan berikan balasan keburukan bagi orang-orang yang berbuat buruk. Alladhi arada syai'an, alladhi idha arada syai'an qala lahu kun fayakun, dialah Tuhan dengan kekuasaan mengatakan jadi, jadilah apa yang dia kendaki. Wabi qudratihi yuqallibul qulub, dengan kekuasaannya lah dia membolak-balikkan hati hamba. Wa yusarrifuha ala ma yasha' wa yurid, dialah yang telah mengatur, ya, merubah, membolak-balikkan hati-hati hamba kepada apa yang dia kendaki, apa yang dia inginkan. Yang satu dia sesatkan, yang satu dia beri petunjuk, yang satu dia beri hidayah. Semuanya kembali kepada kekuasaannya dengan ilmunya dan hikmahnya. Wa yahdi man yasha, dengan kekuasaannya dia tunjuki siapa yang dia kendaki. Wa yudhillu man yasha, dia sesatkan siapa yang dia kendaki. Wa yaj'alul mu'mina mu'minan, dengan kekuasaanlah, kekuasaannya lah dia menjadikan orang mukmin itu menjadi mukmin. Wal kafiru kafiran, dengan kekuasaannya dia menjadikan orang kafir itu menjadi kafir. Wal barra barran wal fajira fajiran, dengan kekuasaan dia jadikan adanya orang yang baik dengan kebaikannya, orang yang buruk berbuat maksiat dengan kemaksiatannya. Semuanya dengan kekuasaan Allah Jalla wa'ala, kekuasaan yang tidak terbatas. Naam. ولكمان قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمه إياه ولكمان قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب ولا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته بل هو في قبضته أين كان الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب والإعياء والعجز عما يريد ولكمان قدرته كل شيء طوئ أمره طوء أمره وتحت تدبيره فما شاء كان ومن لم يشأ لم يكن ولكمان قدرته, karena sempurnanya kekuasaannya, لا يحيط أحد بشيء من علمه, tak ada satupun makhluk yang dapat meliputi ilmunya, إلا بما شاء, kecuali yang dia kendaki, أن يعلمه إياه, yang diajarkan kepada sebagian hamba-hambanya. Oleh kamali qudratihi khalaqas samawati wal ard, dengan kesempurnaan kekuasaannya pula dia ciptakan langit yang banyak dan bumi, wama bainahuma, dan segala makhluk yang terdapat antara langit dan bumi, fi sittati ayyam, hanya dalam 6 masa, wama massahu min lughub, yang tak pernah dia ditimpa rasa letih, wala yu'jizuhu ahadun min khalqihi wala yafutuh, tak ada satupun makhluk dari hamba-hambanya yang dapat melemahkannya. Ya. Bal huwa fi qabdatihi aina kan, tapi seluruh makhluk itu dalam genggaman tangannya, kehendaknya, kekuasaannya di mana makhluk itu berada. Ya. Alladzi salimat qudratuhu min al-lughubi wat-ta'ab wal-i'ya wal-'ajzi amma yurid. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, kekuasaannya selamat daripada segala macam sebab-sebab keletihan, kecapean, ya, kelemahan daripada apa yang Dia kehendaki. Allah tak pernah lemah, tak pernah letih, tak pernah istirahat. Tuhan kita tidak pernah beristirahat. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari dalam satu keadaan. Ya. Sebagaimana kaum Nasara dalam kitab mereka yang telah menyimpang mengatakan Tuhan menciptakan bumi dalam 6 masa kemudian beristirahat pada hari ke-7. 6 hari menciptakan langit dan bumi kemudian istirahat pada hari ke-7. Karena itulah mereka hari ke-7 itu dilarang untuk beribadah. Yahudi pada hari Sabtu, Nasara pada hari Ahad. Adapun Tuhan Allah Jalla wa'ala tak pernah sama sekali ditimpa letih. Wama massana min lughub, kami tak pernah ditimpa rasa letih. Walam ya'ya bi khalqihinna, dan Dia tidak pernah letih menciptakan langit dan bumi. Jalla fi'ula subhanahu wa ta'ala. Wa likamali qudratihi, karena kesempurnaan kekuasaannya pula, kullu syai'in tau'u amri, segala sesuatu itu tunduk di bawah perintahnya. Dia katakan, ya, datang bencana, datanglah bencana. Dia katakan, si fulan kau terkena corona, terkenalah corona. Tau'u amri, semua dengan perintahnya tunduk. Dia katakan, datanglah banjir, banjir pun datang. Kullu syai'in tau'u amri, semuanya ya, tunduk di bawah perintahnya. Sifatnya ya, perintah kauni. Ya, ada perintah sifatnya adalah syar'i. Ya, orang disuruh memilih antara beriman, antara kafir, disuruh orang pilih. Jangan masing-masing menanggung risiko atas pilihannya. Ada perintah yang di luar kekuasaan manusia. Dia namanya perintah kauni, al-amru kauni. Hujan. Tak ada orang kafir bisa menahan hujan. Dia datangkan banjir, tak ada orang bisa menahan banjir. Angin puting beliung. Ya, ini namanya al-amru kauni. Si fulan sakit, si fulan wafat, si fulan terkena bencana. Ya. Jadi kullu syai'in tau'u amri. Karena sempurnanya kuasaan Allah, segala sesuatu makhluknya tunduk di bawah perintahnya. Yang satu Dia muliakan, yang satu diangkat jadi pejabat, yang satu diturunkan dari jabatannya, dipecat. Yang satu dimuliakan, dilulukan manusia, satu dihinakan manusia. Semuanya tau'u amri. Ya, tunduk kepada keputusannya. Wa tahta tadbirih, di bawah pengaturannya. Fama sya'akan, apa yang Dia kehendaki itu yang terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang tak Dia kehendaki tak terjadi. Kita datang di sini pada hari ini ketika hujan telah turun. Sebagian kehujanan jalan, semuanya dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya. Dengan apa yang Dia ingini, terjadilah, berkumpullah kita di sini. Subhanallah, semua dengan kehendaknya jalla fi'ula. Ya. Naam. Wa min usulil imanil azimatil al-imanu bil qadar. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Ya, nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, semuanya dari sifat qudrah, menunjukkan Allah punya kekuasaan. Ya, Allah telah menetapkan segala sesuatu dengan kekuasaannya. Karena itulah wa min usulil iman, di antara prinsip dasar iman al-azimah yang begitu agung, al-imanu bil qadar, wajibnya kita mengimani adanya ketentuan Allah Jalla wa'ala yang namanya al-qadar. Semua telah ditentukannya. Qala ta'ala, Allah berfirman menunjukkan dalilnya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ketentuan. ketentuan ajal, ketentuan umur, ketentuan lahir, ketentuan wafat, ketentuan rezeki, ketentuan jodoh, ketentuan perceraian, semuanya. Ketentuan rezeki hari ini, hari esok. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa kana amrullahi qadaran maqdura, adalah segala macam putusan Allah sesuatu ketentuan yang telah ditakdirkan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in, dialah yang telah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdir, dan dia takdirkan sesuatu tersebut dengan segala ketentuannya. Yang ini binasanya ini, yang itu lahirnya ini, semua dalam ketentuan Allah Jalla wa'ala. Naam. Rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa musyriku Quraisyin yukhasimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qadar fa nazalat innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yauma yushabuna fin nari 'ala wujuhihim dhuqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Imam Muslim dalam sahihnya menyebutkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan telah datang orang-orang Quraisy ya mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara qadar. Mereka menolak ada ketentuan takdir. Ya, fa nazalat, maka Allah turunkan ayat dalam surat Qaf. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur, sesungguhnya ini bukan dalam surat Qaf ya. Dalam surah Al-Qamar. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur, sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu fi dhalalin, dalam kesesatan, wa su'ur, dan dalam bara api yang membakar kelak di hari kiamat. Yaum yushabuna finnar, pada hari, ingatlah pada hari mereka digiring ke dalam api neraka. Ala wujuhim, ya, digiring dalam keadaan tersungkur di atas wajah-wajah mereka. Dhuku, dikatakan kepada mereka, rasakanlah masa saqar, inilah sentuhan api neraka saqar. Inna kulla syai'in, sesungguhnya segala sesuatu, khalaqnahu biqadar, kami telah ciptakan dengan ketentuan takdir. Semuanya telah ditentukan Allah Jalla wa'ala, tak bisa diingkari. Menunjukkan betapa luasnya kekuasaan Allah dan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditenggelamkannya Fir'aun dengan ketentuan yang telah diatur. Ya. Semuanya. Naam. Wa man la yu'min bil qadari la yu'min billah azza wa jal. Qala al-imam Ahmad rahimahullahu al qadaru qudratullahi. Wa man la yu'min bil qadar, yang tak beriman dengan adanya ketentuan takdir, yang dia merupakan rukun iman yang keenam, yang tak beriman adanya ketentuan takdir, semua sudah ditakdirkan. La yu'minu billah, berarti tak beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Imam Ahmad rahimahullah berkata, al-qadaru qudratullah, yang namanya beriman kepada qadar adalah mengimani adanya kekuasaan Allah yang tak terbatas, yang telah dia tentukan. Naam. فإنكار القدر إنكار لقدرة الله عز وجل وجحد صفاته سبحانه أو شيء منها يتنافى مع الإيمان به سبحانه إذ من أصول الإيمان به الإيمان بأقداره. فإنكار القدر, yang mengingkari adanya ketentuan takdir, إنكار لقدرة الله, berarti telah mengingkari kekuasaan Allah. Dia anggap Allah tak kuasa menentukan segala urusan. Ya, wajhadu sifatihi subhanah aw syai'un minha yatanafa ma'al imani bihi subhanah, mengingkari sifat-sifat Allah atau mengingkari sebagian daripada sifat tersebut bertentangan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengingkari sifat Allah berarti tak beriman Allah Subhanahu wa ta'ala secara utuh. Ya, mengimani, yang mengingkari Allah memiliki kekuasaan yang tak terbatas, yang menentukan segala sesuatu, semuanya telah ditentukan, berarti dia telah mengingkari Allah Jalla wa'ala. Idh min usulil iman, karena diantara prinsip-prinsip iman, rukun iman, bihi kepada Allah adalah al-imanu biqdarih, mengimani semuanya telah ditetapkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang keenam. Naam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-qadaru nidamut tauhid. Faman wahada Allah azza wa jalla wa amana bil qadari fahiya al-urwatul wusqa allati la infisama laha. وَمَنْ وَحَدَ اللَّهَ تَعَالَى وَكَذَّبَ بِالْقَدَرِ نَقَضَ التَّوْحِيدَ. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-qadaru nizamu tauhid. Beriman dengan qadar, semua telah Allah tentukan adalah merupakan nizamu tauhid. Ya. Merupakan pokok daripada kunci tauhid. فَمَنْ وَحَدَ اللَّهَ, barang siapa yang mengesakan Allah Jalla wa'ala azza wa jalla wa amana bil qadar dan beriman dengan takdir, fahiyal urwatul wuthqa, itulah yang namanya al urwatul wuthqa, tali yang kuat, buhul yang tak akan lepas, lam fi samalah, yang tak akan pernah terputus. Waman wahada Allah taala wa kadzdzaba bil qadar, siapa yang mengklaim dia mengesakan Allah jalla wa ala tapi mengingkari ketentuan takdir Allah, naqadat tauhid, maka dia telah mengingkari tauhid itu sendiri. Ya, yang tak beriman kepada qadar dianggap tak beriman dengan seluruh rukun iman. Ya, sebagian daripada orang-orang Mu'tazilah tak mengimani dengan adanya takdir. Ya, bahkan sebagian daripada orang-orang berpaham Mu'tazilah ini pernah menempati posisi-posisi basah di negeri kita, menjadi rektor, ya, Universitas Agama, menetapkan buku. Ya, teologi Islam dalamnya adalah pengingkaran kepada takdir. Menurutnya bahwasanya takdir inilah, beriman adanya qadar dan qadar itulah yang membuat kaum muslimin pesimis, tak mau bekerja, malas-malasan dengan alasan Allah nanti kan semua sudah takdir. Karena itulah tak boleh beriman kepada takdir. Ini berkembang, ini disebarkan. Ya, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah. Kata Ibnu Umar, sampaikan kepada mereka bahwasanya Ibnu Umar berlepas diri pada mereka dan demi Allah, sekiranya mereka berinfak satu gunung Uhud emas, tak akan Allah terima infak mereka sampai mereka beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah tak memiliki kekuasaan yang mutlak, tak menentukan segala urusan, maka dia bukan Tuhan yang sempurna. Ya, tak tahu dia apa terjadi besok, bukan Tuhan yang sempurna. Sebagaimana diyakini oleh orang-orang Rafidhah, al-bada' 'ala Allah, Allah tak tahu apa yang terjadi akan datang. Allah tak tahu bahwa sahabat Muhammad akan kafir, ya dan billah. Naam. Wa qala 'Aufun sami'tu al-Hasan yaqul, man kadzdzaba bil qadari faqad kadzdzaba bil Islam. Inna Allah tabaraka wa ta'ala qaddara aqdaran wa khalaqal khalqa bi qadar. وقسم الاجال بقدر وقسم الارزاق بقدر وقسم البلاء بقدر وقسم العافيه بقدر. Berkata Auf, sami'tu al-Hasan yaqul, aku mendengar al-Hasan, maksudnya al-Basri, al-Hasan Basri pernah berkata, man kadzdzaba bil qadar, yang menustakan kekuasaan Allah, semua telah ditentukan oleh Allah dengan kekuasaannya, faqad kadzdzaba bil Islam, sungguh dia telah menustakan Islam itu sendiri. Inna Allah tabaraka ta'ala qaddara aqdaran, sesungguhnya Allah telah menentukan segala ketentuan takdir. Wa khalaqal khalqa biqadar, dan dia telah menciptakan seluruh makhluknya dengan ketentuan takdir. Wa qassamal ajala biqadar, dia yang telah membagi-bagi ajal manusia dengan ketentuan takdir. Ini umurnya 62 tahun, ini umurnya 58 tahun, ini umurnya 50 tahun, ini umurnya 17 tahun, ini umurnya 2 tahun, ini umurnya setahun. Allah telah membagi-bagi ajal manusia dengan takdirnya. Allah sudah tahu, tapi kita tak tahu. Ya, dengan segala macam bentuk hikmah. Kalau Allah kita tahu kapan kita mati, tak pernah hidup ini akan dapat nikmat. Ya, berubahlah semua keadaan. Kalau andai kata orang tahu kapan dia mati, ya, lesu aja dia. Kenapa? Seminggu lagi aku mati. Apa kali aku siap-siap sibuk-sibuk dengan dunia ini. ya, sibuk di masjid tak pulang-pulang ke keluarganya. Kenapa? Apalah guna lagi? Minggu lagi mati, taubatlah sekarang. Ya, tak akan mungkin orang itu gila dengan dunianya sehingga melanggar rambu-rambu kalau dia tahu kapan dia mati. Allah sembunyikan ilmunya, Allah tahu. Dan itulah dengannya ada ujian sehingga orang selalu berusaha untuk beramal saleh, khawatir kematian datang di dalam keadaan tidak siap dijemput kematian. Ya. Jangan disembunyikan, inilah orang bermimpi dengan berbagai macam mimpi-mimpi dunianya. Bangun ini, bangun itu, beli ini, beli itu, luaskan ini, luaskan itu. Tiba-tiba kematian datang menjemputnya. Proyek-proyeknya pun tak sempurna. Ini tak jadi, itu tak selesai. Ini tinggal nombok utang. Subhanallah. Semua Allah tentukan. Allah bagi-bagi. Wa qassama al-ajala biqadar wa qassama al-arzaqa biqadar. Dia mulai membagi-bagi rezeki kepada seluruh makhluknya dengan ketentuan yang telah dia takdirkan. Ini rezekinya banyak, ini rezekinya sedikit. Ini diberikan rezeki kesehatan, tapi tak banyak rezeki harta badannya. Sehatnya luar biasa, tapi harta payah setengah mati. Dalam bab harta susah, tapi kesehatan luar biasa. Sebagian Allah berikan sempurna, harta benda melimpah ruah, dicabut nikmat kesehatan. Sakit, ya makan enak sedikit, kumat, encoknya kumat, asam uratnya kumat, jalan pun payah. Allah telah menentukan semuanya. Menentukan ajal, menentukan rezeki, maka tak usah kita gundah gulana dengan rezeki yang kita terima. Semuanya telah ditentukan Allah dengan ilmu dan hikmah. Nengok orang kaya tak usah cemburu, iri hati, dengki. Nengok orang susah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Semua Allah bagi. Wa qassamal arzaqa biqadar wa qassamal bala'a biqadar. Dia pula yang telah membagi-bagi bencana dengan ketentuan takdirnya. Negeri A ditimpakan bencana, si fulan dapat bencana, dapat musibah. Si fulan hartanya terbakar, si fulan hartanya hilang, si fulan warganya wafat. Semuanya Allah tentukan dengan takdir. Wa qassamal afiyata biqadar. Dia pula yang membagi-bagi nikmat kesehatan, keselamatan dari segala bencana dengan ketentuan takdir Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ya, kita telah mengambil jatah apa yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara hikmahnya, tak dibuat orang sepanjang hidupnya sehat, musibah, jadi Fir'aun semua. Sesekali datangkannya ujian penyakit, ya, supaya dia tahu dia itu lemah, agar kembali kepada Allah, diuji Allah dengan musibah pada hartanya, pada keluarganya. Dan Allah ya Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, tak menjadikan seluruh hidup kita penderitaan. Ya, sejak bangun tidur sampai tidur lagi penderitaan. Tidak. Bahkan kalau dihitung-hitung dengan jujur, fair, sungguh lebih banyak karunia Allah daripada ujian-ujian yang tidak kita senangi datang daripada Allah. Sesekali sakit gigi, enggak tiap hari. Sesekali asam urat, enggak tiap saat. Kalaupun tiap saat, itu sudah mungkin memang faktor usianya. Allah sengaja membuat manusia ketika telah tua, Allah cabut banyak berbagai macam nikmatnya supaya orang tua itu siap-siap mau kembali ke negeri akhirat. Kalaulah Allah buat sempurna kekuatan orang sampai matinya, tak tahu dia kapan tobat. Diberikannya sinyal, ni ku berikan uban, siap-siap, kau sudah tua, jangan banyak bergaya lagi. Ya. Diberikannya kekuatan yang dia berikan sempurna, dia cabut sedikit demi sedikit. Bentar-bentar kamu asam urat, bentar-bentar kamu hencoknya. Ya, naik tangga, napasnya pun sudah tersengal-sengal. Melemah antibodi tubuhnya. Untuk apa? Supaya siap kau kembali nanti kepada Allah SWT. Dengan hikmahnya, maka tak usah disesali uban. Tak usah ya digerutui penyakit. Semuanya adalah merupakan rahmat daripada Allah Jalla wa'ala jika kita paham untuk mengambil sikap atas segala ujian tersebut. Naam. والإيمان بالقدر من أجل أوصاف أهل العلم به. روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. والإيمان بالقدر من أجل أوصاف العلم به. Dan beriman kepada takdir semua telah Allah final tu, yakni telah Allah putuskan dengan final. Min ajalli awsafil ilmi bih, merupakan semulia-mulianya sifat yang Allah sifati para ulama dengannya. Ulama itu adalah ulama yang mengimani adanya ketentuan takdir Allah Jalla wa'ala atas segala sesuatu. Rawa Ibn Jaririn fi tafsiri, dalam tafsirnya Imam Ibn Jarir At-Tabari meriwayatkan an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas semoga Allah meridai keduanya, fi qawlihi ta'ala, ketika menjelaskan firman Allah innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada para hamba-hambanya adalah para ulama. Qala, siapakah mereka ulama yang dimaksudkan? Alladzina yaqulun, mereka lah ulama yang berkata innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi beriman kepada takdir merupakan sifat yang paling mulia daripada sifat yang dimiliki oleh para ulama, dengan iman yang mereka kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita padakan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Kalau Allah masih beri ajal, kita masih dipertemukan. Ya, kadang-kadang proyek kita tak siap, Allah cabut nyawa kita. Kitab tak siap, Allah cabut nyawa kita. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Banyak para ulama yang tak siap kitabnya. Imam Nawawi tak siap kitab majmu'nya. Ya, kalau siap sempurna, masya Allah, luar biasa. Tak Allah siapkan. Ya, kita pun demikian. Banyak proyek-proyek kita mau buat, proyek A, pending B, pending C, tak tahu kapan ajal menjemput. Ya, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.